بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هندال يا أبا جرير، قول bagaimana kaidah yang kelima kemarin? Sifat-sifat subutiyah terbagi menjadi dua, yaitu zatiyah dan fi'liyah. Kemudian sifat zatiyah bermakna itu sifat yang senantiasa ada dan terus menerus Allah, dan terus menerus Allah lakukan disifati dengannya, dan terus menerus Allah disifati dengannya. Nah, ini itu sifat yang senantiasa dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala nak bersifat dengannya. Ini sifat dzatiyah. Terbagi menjadi berapa sifat dzatiyah? Terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah ma'nawiyah, dan yang kedua dzatiyah khabariyah. Naam, sifat dzatiyah khabariyah. Naam, ini hanya sekedar pengklasifikasian ikhwan fillah, untuk apa? Untuk mempermudah. Walaupun para salaf dulu ketika membahas tentang asma wa sifat, mereka membahas secara apa? Secara naam penyebutan satu persatu begitu. Tidak ada dalam klasifikasi sebagaimana yang datang dalam pembahasan mutaakhirun. Baik, jelas. Apa itu dzatiyah khabariyah? Indah ya, Ridwan. Itu saja. Nah, berarti bagaimana untuk mendefinisikannya? Sifat dzatiyah khabariyah seperti wajah, tangan, dan yang lain sebagainya. Definisinya bagaimana kemarin? Dzatiyah khabariyah. Nah, yaitu sifat-sifat yang penamaan sifat itu apabila diterapkan pada makhluk berupa anggota badan. Kalau diterapkan kepada makhluk. Nah, seperti wajah, tangan, mata, naam, dayim, betis, dan seterusnya. Walaupun pada Allah Subhanahu wa taala falifilah tidak boleh kita katakan itu adalah anggota-anggota badan. Tapi makanya dikatakan oleh para ulama alladzi musammahu lana ajza'un wa ab'ad. Yang penamaan sifat itu apabila diterapkan pada kita, yaitu para makhluk, adalah apa? Bagian-bagian tubuh atau anggota-anggota tubuh kita. Ini yang dimaksud dengan dzatiyah apa? Khabariyah. Baik. Adapun dzatiyah maknanya berarti yang selain itu. Baik, anda ya Hudzaifah. Kemudian sifat jenis yang kedua setelah dzatiyah apa? Sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang Allah. Sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah. Baik, apabila Allah berkehendak akan dilakukan, apabila tidak berkehendak maka tidak akan dilakukan. Contohnya seperti istiwa ala arsh, terus turun, turun ke langit dunia. Nah, taib Ijlis. Terkadang di sana ada sifat-sifat yang dikatakan oleh para ulama dzatiyah fi'liyah. Ya dzatiyah, ya fi'liyah. Dilihat dari dua sisi. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala apa? Yang dikatakan sifat ini dzatiyah fi'liyah. Indahnya Rifki pun. Sifat kalam. Kenapa dinamakan dzatiyah? Dilihat dari apanya? Dilihat dari asal sifat itu. Bahwasanya sifat itu sifat dzatiyah. Kenapa? Karena Allah na'am senantiasa dan terus-menerus disifati dengan apa? Sifat kalam. Adapun fi'liyah dilihat dari sisi masing-masing kalamullah azza wa jalla. Bahwasanya masing-masing kalamullah hubungannya dengan masyiah. Apabila Allah berkehendak maka akan mengatakannya, bila tidak maka tidak akan mengatakannya. Dalilnya indah jadi dalilnya sekarang dapat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pendalilannya bagaimana? Terus bagaimana? Ketika Allah berkehendak maka Allah mengatakan kun. Berarti perkataan Allah pun di sini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang menjadi inti pendalilan di sini ayyakuna lahu kun. Perkataan kun ini idza arada. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya kun. Baik. Jelas. Kemudian perkara penting berhubungan dengan sifat fi'liyah yang kemarin disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apa itu? Indal Ahmad. Nah. Jadi semua sifat yang bergantung dengan masyiah atau berhubungan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala mesti dia apa? Mengikuti hikmah Allah. Walaupun hikmah ini terkadang diketahui, terkadang tidak. Tapi mesti. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Fama tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Nah, sekarang kita baca ta'liq yang dibawakan oleh Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala. Yang pertama penukilan dari Imam Al-Maqrizi. Qala al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, man am'ana an-nadhara fi dawawin al-hadith an-nabawi wa waqafat 'ala al-athar as-salafiyyah 'alima annahu lam yarid qattu min tariqin sahihin wa la saqimin an ahadin as-sahabati radhiyallahu anhum ala ikhtilafi tabaqatihim wa kathrati 'adadihim annahu sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an ma'na shay'in mimma wasafa Ar-Rabbu subhanahu bihi nafsahu. Wala farqa ahadun minhum baina kauniha sifata dhatin aw sifata fi'lin. Innama azbatu lahu sifatin azaliyatan. Di sini afanifillah beberapa penukilan yang menunjukkan bahwasanya pembagian sifat Subutiyah menjadi dzatiyah dan fi'liyah. Nah, di kalangan para salaf dulu ikhwani fillah, mereka tidak membagi demikian. Baik. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Maqrizi, siapa saja yang konsentrasi dalam melihat catatan-catatan hadis Nabawi dan dia berhenti pada asar-asar salafiyah, maka dia akan mengetahui bahwasanya tidak datang satu riwayat pun dari jalan yang sahih maupun jalan yang ada cacat padanya dari seorang sahabat Nabi SAW. Bersamaan dengan berbeda-bedanya tabaqat mereka dan banyaknya jumlah mereka, bahwasanya ada salah seorang dari sahabat Nabi SAW yang bertanya tentang makna sesuatu dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengannya. Di sini penetapan bahwasanya khanifillah tidak didapati riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum dengan jumlah yang begitu banyak. Baik. Dan tabaqat yang bermacam-macam. Tingkatan-tingkatan sahabat dari yang kibar sampai yang shighar. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna suatu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diterangkan Ar-Rahmanu 'ala al-Istawa, tidak dia bertanya mastawa, apa itu istiwa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yamsutu yadahu bil-lail yatuba musiu nahar, Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Tidak ada yang bertanya, apa makna yad di sini? Apa makna tangan? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka paham dengan sepaham-pahamnya makna yang diinginkan, yaitu sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa? Kalimat yang dia datang dengannya. Istawa, ya istawa. Ala wartafa'a. Karena mereka adalah orang-orang Arab yang asri, yang mengetahui tata bahasa Arab dalam kondisi masih sangat bagus, belum tercampur dengan bahasa-bahasa ajam. Lisan-lisan masih fasih, walaupun tanpa harus mempelajari ilmu nahwu dan sharaf, karena saat itu tidak perlu. Bahasa sudah terpatri secara naluri, merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pernah didapati mereka bertanya tentang makna suatu sifat, apalagi bertanya tentang apa? Kaifiyah suatu sifat. Menunjukkan apa ikhwani fillah? Bahwasanya metode salaf dalam memahami makna suatu sifat yaitu amirruha kama ja'at, yaitu taib, pahamilah sebagaimana datangnya. Biarkan makna itu sesuai dengan lafaz yang dia asli datang dari kalamullah atau kalam nabinya. datang dengan lafaz yad yang dimaknakan sebagaimana yad dalam bahasa Arab, tangan. Ghadab, na'am, marah, ya datang dalam bahasa Arab bermakna ghadab dan seterusnya. Kemudian yang menjadi intinya sekarang, wala farraqa ahadun minhum baina kauniha sifata dzatin aw sifata fi'lin. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang membedakan antara sifat-sifat kebutuhan ini antara sifat dhatiyah atau sifat fi'liyah. Jadi pembagian dhatiyah dan fi'liyah ini akhwani fillah di zaman para sahabat tidak ada. Innama adbatu lahu sifatin azaliyah. Hanyalah mereka menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat azaliyah, yaitu sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala sejak azali bersifat dengannya. Sifatin azaliyah. Maksudnya apa? Yaitu sejak azali Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. Karena keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala keberadaan yang azali, ya kan? Demikian pula sifat-sifat Allah, sifat azaliyah. Ini penting nanti dalam pembahasan tahawiyah, dalam permasalahan yang taib dikatakan oleh para talabatul ilm, perkara paling pelik dalam akidah tahawiyah yang dinamakan dengan permasalahan tasalsulul hawadith. Walaupun seorang kalau memahami dengan benar kaidah pokok dalam masalah ini akan tahu dan tidak akan repot dalam memahaminya, bahwasanya semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sifat azali. Sudah selesai. Nanti dalam masalah tasalsulul hawadith, apakah taib di sana ada taib makhluk yang paling pertama? Karena setiap kita tetapkan makhluk yang pertama, mesti sebelumnya ada makhluk. Kalau ditetapkan ini makhluk yang pertama kali, berarti sebelum menciptakan ini, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan? Ini yang dimaksud dengan tasalsulul hawadith, berantainya. Ya, berantainya apa? Penciptaan makhluk demi makhluk ini. Oleh karena itulah khanifillah, kalimat dalam masalah akidah penting ketika seorang mengatakan yang pertama kali atau yang lebih dahulu. Ini penting. Ketika ada khilaf di kalangan para ulama, antara arsh dan kolam, mana yang diciptakan lebih dahulu? Nah, ini lebih apa? Lebih bagus kalimatnya. Mana yang diciptakan lebih dahulu antara arsh dan kolam? Tapi apakah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Ini pertanyaan yang akan menimbulkan apa? Pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan menjadi celah bagi apa? Bagi ahli bidah. Karena mereka akan mengambil kelaziman berarti sebelum menciptakan makhluk ini Allah tidak menciptakan apa? Ya tidak. Disinilah apa? Disinilah hal yang hendaknya seorang talib berhati-hati. Maka ya seperti ini para salaf dulu sudah bertanya para sahabat, tapi dengan banyaknya ahli kalam, orang yang banyak ngomong ini, orang yang banyak ngomong tapi apa sudah terpengaruh dengan pemahaman filsafat, pemahaman yang rusak dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani akhirnya apa merusak banyak kaidah-kaidah dan tatanan dalam cabang-cabang ilmu. Yang penting perhatikan bahwasanya dulu para sahabat mereka menetapkan sifat apa? Sifat yang azaliyah, intinya situ. Maksudnya azaliyah yaitu sejak zaman azali, yaitu zaman yang tidak ada permulaannya. Yang dimaksud dengan zaman azali itu apa? Indaka wahyu. Zaman azali adalah zaman yang tidak ada permulaannya, itu namanya azali. Lawannya apa? Apa Zain? Lawan dari azali apa? Abadi. Ya, yaitu zaman yang tidak ada akhirnya. Nah, istilah ini diperhatikan, ada azali, ada abadi. Baik. Kemudian penukilan yang kedua, wa qala Syahrastani rahimahullah ta'ala, i'lam anna jama'atan kathiratan minas salafi kanu yuthbituna lillahi ta'ala sifatin azaliyatan minal ilmi wal kudrati wal hayati wal iradah wala yufarrikuna baina sifatid dhati wa sifatil fi'li fal yasukuna al kalama sawqan wahida intaha minal milal wal nihal. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya sederetan yang banyak dari kalangan salaf dulu mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat azaliyah. Nah, sifat azaliyah di mana Allah sejak zaman azal bersifat dengannya. Naam. Yang berupa sifat ilmu, qudrah, haya, irada dan yang lainnya disebutkan banyak. Kemudian yang menjadi inti yang diinginkan adalah, dan mereka tidaklah membeda-bedakan antara sifat zat dan sifat fi'il. Bahkan mereka menyebutkannya dalam apa? Satu penyebutan, dalam artian serempak disebutkan sifat ini terus, tidak dibeda-bedakan. Nah, qala amma ma jaa'a 'an taqsimiha fa huwa lil muta'akhirina 'an as-salaf kal Baihaqi wal Asbahani wa ghairihim. Adapun apa yang datang dari pembagian sifat-sifat Allah, sifat thubutiyah menjadi dzatiyah dan fi'liyah, ini apa? Datang dari kalangan muta'akhirin, dari orang-orang yang datang belakangan dari kalangan salaf, lebih akhir. Salaf di awal ini datang muta'akhirin dengan pembagian tersebut, seperti Al-Baihaqi, Al-Asbahani dan selain mereka. Lalu apakah kita mengatakan ini bid'ah? Gimana Mbak? Baik. Karena sebagian kaum ikhwanifillah dalam masalah ini enggak ada salafnya. Nah, enggak ada salafnya ini. Langsung berarti bid'ah. Baik. Makanya muncul yang lainnya lagi menimpali, enggak semua. Nah, perkara harus ada salafnya. Akhirnya ribut lagi. Nah, karena terkadang seseorang ketika membuat kalimat yang mujmal, inilah yang membuat banyak kegaduhan. Perlu diketahui di sini, alhamdulillah, bahwasanya pembagian yang seperti ini, dan tatkala pembagian tersebut tidak diinginkan ta'abbudi. Mereka tidak menginginkan dengan membagi tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena intinya sama menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ya tidak. Nah, sebagaimana pula datang pembagian di zaman-zaman akhir, pembagian tidak ada para sahabat membagi tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Apa ada salafnya? Bingung kita kalau mengatakan sedikit-sedikit alasannya. Nah, tayyib, tidak ada salafnya. Maka seorang harus memahami substansi masalah dalam mengkritis ikhwanifillah, sehingga dia tidak terjatuh dalam hal yang akhirnya dia dikritisi dan terbungkam tidak bisa jawab. Nah, perkara-perkara yang berhubungan dengan taksimat, pembagian-pembagian dalam bidang-bidang ilmu. Baik, itu didatangkan oleh para ulama untuk mempermudah. Dan terkadang mereka memang datangkan, bahkan apa, mengikuti alur dari kalangan ahlul bidah untuk apa? Untuk membantah mereka. Untuk membantah mereka sendiri. Sebagaimana contohnya ini. Oleh karena itulah Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu taala dalam daras beliau ketika membaca ta'liq yang beliau bawakan ini, beliau mengatakan wala naqulu anna hadzal taqsim bid'ah. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya pembagian ini bid'ah. Karena pembagian dalam cabang ilmu yang para ulama tidak meniatkan apa? Taqarrub ila Allah dengannya. Tapi mereka datangkan hanya untuk apa? Memberikan kemudahan, penggambaran lebih mudah, dan apa? Juga untuk nantinya membantah ahlul bidah dengannya. Baik. Cuman ikhwan fillah, kata Syekhuna Kamal Al-Adani, wa innama naqul annana la hajata bihadha at-taqsim wa innama ihtija bihi inda munadharatil mubtadi'. Hanyalah kita mengatakan pada pembagian ini bahwasanya sebenarnya kita tidak butuh terhadap pembagian ini. Hanyalah kita membutuhkannya tatkala kita mendebat ahlul bidah. Berarti jadinya butuh enggak? Jadinya butuh karena apa? Karena banyakkan kita di zaman ini ahlul bidah begitu banyak sehingga butuh na'am talabatul ilm. Ya, butuh talabatul ilm mempelajarinya. Adapun kita menyampaikan di kalangan awamun nas, apalagi dalam khutbah. Na'am, ya ma'asyarul muslimin, sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Sifat thubutiyah, sifat salbiyah. Sifat thubutiyah terbagi menjadi dua. Nah, ini tidak pas. Nah, taib. Ada zatiyah, ada fi'liyah. Ini tidak benar. Karena di kulli maqamin maqal, pada setiap tempat mana dia harus menyampaikan, mana yang tidak. Kalau dalam na'am taib majelis yang umum, sampaikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, jelaskan maknanya, kemudian apa hikmahnya ketika kita beriman tentang sifat tersebut. Itu. Tapi ketika kita membantah ahli bidah atau kita membahas dengan para thalabatul ilm yang mereka diharapkan nanti mampu menguraikan dan membongkar syubhat-syubhat para apa? Para penyeru kebatilan, maka mereka harus betul-betul paham pembagian-pembagian yang seperti ini. Sehingga ketika bertemu dengan ahli bidah, kalian salafi, bagaimana dengan sifat kalam? Ya, bukankah ini sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah. Berarti kalau itu sifat fi'liyah, ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Tidak berfirman. Berarti perkataan-perkataan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu makhluk. Berarti Al-Quran itu makhluk. Mereka akan menggiring kita dari apa? Pembagian-pembagian yang seperti ini. Menggiring untuk sampai pada apa? Pada akidah mereka yang batil. Akhirnya orang yang bertemu dia kalau tidak memiliki bekal, ya, oh iya ya, Al-Quran berarti makhluk. Akhirnya terjebak. Padahal awalnya sudah berkeyakinan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Cuman setelah apa? Dia melewati rangkaian-rangkaian yang kelihatan ilmiah, akhirnya ngikut. Sekarang betapa banyak, alhamdulillah, betapa banyak mereka ahlul jidal di zaman ini. Dan orang-orang Asy'ariyah sekarang pun mulai muncul untuk apa? Untuk mendakwahkan pemahaman Asy'ariyah mereka. Jangan dikira sekarang mereka cuma sembunyi aja. melalui media-media sosial, internet dan seterusnya. Maka tutup, dipahami dengan baik, pahami akidah dengan betul-betul pokok dan benar. Terutama permasalahan asma wa sifat, jangan dibiarkan lewat. Kalau memang belum paham, ulang, dengarkan lagi, dibaca lagi, sehingga pokok. Dan jangan sekedar dihafal. Jangan sekedar pahami, hafal. Kalau sekedar dihafal tidak paham, ini ibarat kita bawa pedang tapi tidak bisa mengayun. Cuma dibawa ke sana, kemari dibawa. Ya, kalau ketemu orang yang bisa apa? Bisa menggunakannya, nanti dikasihkan. Tapi kalau enggak ketemu, cuma capek saja. Baik. Kita lanjutkan. Qala wal mu'allif rahimahullahu ta'ala dzakara fi syarhihil mufarraq min al ashradati nahwan min hadzal kalam alladhi 'alayhi al maqrizi thumma dzakara innahu ji'a bi hadzal taqsim raddan 'ala ahli al bid'ah wa laysa li hadzal taqsimi dalilun. Dan mu'allif sendiri rahimahullahu ta'ala, yaitu siapa? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menyebutkan dalam syarah beliau yang telah ditranskrip. Karena beliau punya syarah juga untuk kitab ini, Evanifil. Jadi beliau mengarang kitab ini, kemudian beliau mensyarahnya. Sebagaimana kebiasaan beliau, syarah yang berupa pelajaran, kemudian ditranskrip oleh para talabah. Diubah dari kaset menjadi tulisan, disalin. Beliau jelaskan dalam kaset, dengan penjelasan yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Makrizi rahimahullah, di mana para sahabat tidak ada seorang pun yang mereka membedakan antara apa, dzatiyah dan fi'liyah. Karena memang kita tidak boleh membeda-bedakan dari sisi mengimaninya, tidak boleh. Semuanya sifat azaliyah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau mendatangkan pembagian ini. Karena kenapa kok Syekh mendatangkan pembagian ini? Disinilah pentingnya terkadang mengembalikan kepada syarah pengarang sendiri. Beliau menerangkan, beliau membawakan pembagian ini sebagai bantahan untuk ahli bidah. Dan memang tidak ada pada pembagian ini dalil. Dari siapa? Memang tidak ada penetapan ini dzatiyah, ini fi'liyah dan seterusnya. Baik. Tanbihun. Lafdu salaf hum ashabul qurunil mufaddalah al-thalatha. Baik. Lam yarid anhum hadza taqsim. Dan lafdz salaf yang dimaksudkan di sini adalah salaf, yaitu mereka-mereka yang hidup di tiga generasi yang utama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Ini yang dimaksud dengan salaf. Oleh karena itulah seperti Al-Baihaqi, Al-Asbahani, dikatakan mutaakhirun karena jauh dari zaman apa? Zaman tabi'in tabi'in. Tidak datang dari mereka pembagian tersebut. Adapun penukilan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fanifillah, perhatikan di sini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan bahwasanya taksim ini adalah madhabu salafina. Beliau mengatakan hadza taksimu madhabu salafina. Taksim ini adalah, pembagian ini adalah madhab salaf kami. Yang dimaksud salaf di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Fanifillah yaitu as-salaf, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan Asy'ariyin. Ini penting juga. Kalau antum mendapati penukilan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam dalam kitab-kitab beliau menyebutkan madhab salaf dalam perkara akidah, yang dimaksud adalah salaf dari kalangan siapa? Kalangan Asy'ariyin. Baik. Ini poin pertama yang hendaknya dipahami, bahwasanya pembagian sifat menjadi dzatiyah dan fi'liyah pada asalnya tidak datang di zaman salaf. Baik, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, mereka tidak apa mendatangkan pembagian ini. Muncul pembagian ini alhamdulillah di 6 kurun belakangan. Baik, di kurun belakangan dikarenakan banyaknya ahli bid'ah. Kemudian akhirnya butuh untuk apa? Untuk membantah mereka dengan apa pembagian seperti ini. Dengan pembagian seperti ini. Walaupun pada asalnya kita sebenarnya tidak butuh, tapi dikarenakan kebutuhan untuk membantah ahli bid'ah, maka ya mau tidak mau perlu kita apa memahami pembagian tersebut. Mafhum di sini. Baik. Adapun penjelasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.